بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan risalah sebuah kutaib yang berjudul Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasin al-Islami karya Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Sebuah kutaib, risalah kecil yang menjelaskan tentang keindahan Islam. Islam itu indah, bimbingan Islam itu indah. Dan disebutkan dalam risalah ini ada 21 bukti contoh tentang keindahan-keindahan Islam. Dan itu meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai perkara akidah, perkara keimanan, perkara prinsip, sampai perkara-perkara kemasyarakatan, perkara-perkara kebangsaan. Pada perjumpaan yang telah lalu, telah panjang lebar kita jelaskan bukti indahnya Islam dari syariat amar ma'ruf nahi munkar. Kita uraikan kaidah-kaidahnya sehingga dari sana nampak begitu indah, begitu mulia bimbingan amar ma'ruf nahi munkar ketika diterapkan sesuai dengan kaidahnya, mendatangkan kemanfaatan bagi individu, masyarakat, menolak berbagai macam dharar, maksud mufsadah pada individu atau masyarakat. Sekarang kita masuk pada contoh yang ketujuh, bukti yang ketujuh dari bukti indahnya Islam. Kali ini muallif rahimahullah mengangkat tentang indahnya bimbingan Islam di dalam bab perniagaan, dalam bab transaksi-transaksi. Barakallahu fikum. Diangkat oleh beliau pembahasan ini sekali lagi membuktikan bimbingan Islam sangat mulia, sangat indah. Terkhusus bimbingan Islam di dalam berniaga, di dalam bertransaksi, dan semua yang terkait dengan akad-akad. Yang kita bahas bukan hukum-hukum perniagaannya. Tapi yang kita angkat ialah sisi keindahan bimbingannya. Kita baca penjelasannya muallif rahimahullah. Dari keterangan beliau akan diangkat beberapa permasalahan yang membuktikan tentang keindahan Islam dalam berniaga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithal as-sabi', contoh yang ketujuh. Ma ja'at bihi syari'atu min ibahatil buyu' wal ijarat wasyarikat wa anwa'il mu'amalat allati tatabadalu fiha al-mu'awadat bainan nas fil a'yan wal-duyun wal-manafi' wa ghairiha. Kata beliau, contoh yang ketujuh atau bukti yang ketujuh tentang indahnya Islam ialah apa yang didatangkan oleh bimbingan Islam berupa dimubahkannya, diperbolehkannya jual beli, akad jual beli, perniagaan, tijarah, akad ijarat, sewa menyewa, akad syarikat, ya, bersyarikat, berkongsi, dan berbagai macam jenis muamalah-muamalah yang di sana terdapat pertukaran transaksi di antara umat manusia, baik terkait dengan benda tertentu, pertukaran benda, transaksi benda, atau terkait dengan utang piutang, atau terkait dengan kemanfaatan-kemanfaatan, atau yang selain itu. Di dalam Islam, poin-poin di atas hukum asalnya boleh. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah tentang jual beli, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dialah Allah Jalla wa Ala yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada kata-kata wa halallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, disepakati oleh para ulama semua bentuk perniagaan, semua bentuk perdagangan, semua bentuk akad-akad jual beli, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya seperti riba, riba haram. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-Maidah ayat yang pertama, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini bukan semata-mata menegaskan bolehnya akad, bolehnya bertransaksi, tetapi diperintahkan untuk memenuhi, ya, menepati transaksi yang disepakati. Menunjukkan bolehnya berakad, bolehnya bertransaksi, dan diperintahkan untuk memenuhi dan menepati akad tersebut. Kata-kata uqud itu umum. Ya, ada akad nikah, ada akad jual beli, ada akad sewa menyewa, ada akad utang piutang, ada akad pinjam meminjam, dan yang lain-lain. Sehingga sekali lagi hukum asal transaksi, hukum asal akad itu dinyatakan mubah dalam Islam sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Ini poin pertama yang dibahas sama beliau. Ikhwanifitina azakumullah, poin ini saja sudah menunjukkan betapa indahnya bimbingan Islam. Kita sebagai umat manusia dikasih ranah yang begitu luas terkait dengan keduniaan kita. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang itu boleh, yang ini boleh. Boleh semuanya selama tidak ada yang melarangnya. Itu luar biasa. Di sisi yang lain juga merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Dalam urusan duniawiyah dikasih keleluasaan yang begitu lebar, yang begitu luas dalam semua bidang. Silakan Anda mengadakan akad di sana. Silakan Anda mengadakan transaksi di sana. Monggo, selama tidak ada larangan syariat. Bagaimana kiranya kalau terbalik? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Kecuali ini yang halal. Bagaimana kira-kira kehidupan kita? Sengsara, menderita, terkekang, terbelenggu. Tidak bisa bebas. Mau usaha ini, haram. Usaha itu, haram. Yang ini, tidak boleh. Yang ini sudah tidak boleh. Apa yang boleh? Yang ini aja yang boleh. Menderita. Dipahami ya? Sehingga ketika Islam itu memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, kepada umatnya, hukum asal jual beli, hukum asal perniagaan, hukum asal transaksi, hukum asal sistem apapun yang ada pada akad-akad yang ada, itu adalah mubah. Menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Islam betul-betul rahmat bagi alam raya ini, terutama bagi pemeluknya kaum muslimin, dan menunjukkan indahnya bimbingan Islam. Kita bisa lah ya, ada wawah. Pegang kaidah ini, hukum asal jual beli halal sampai ada yang mengharamkannya. Hukum asal transaksi akad halal sampai ada yang mengharamkannya. Hukum asal sebuah sistem dalam perniagaan, dalam jual beli, halal, mubah, sampai ada yang mengatakan haram. Ini hukum asal. Ketika Anda mengadakan sebuah transaksi, kok ada yang mengharamkan, yang disuruh mendatangkan dalil, yang mana? Yang mengharamkan. Jangan terbalik. Bapak mengadakan akad ini, dalilnya mana mengatakan mubah? Wah, kebalik. Salah ini, Pak. Kalau yang saya pakai hukum asal, wa harallahu al-bai'ah, Allah mengharamkan jual beli. Anda mengatakan haram, buktinya mana ini mengatakan haram? Dalilnya mana mengatakan enggak boleh? Anda yang mengatakan enggak boleh, yang mengatakan haram, harus membawakan dalilnya. Kalau saya hukum asal. Dipahami ya? Ada maksudnya. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala faqad ja'a bisyari'atul kamilatu bihilli hadha an-naw' wa itlaqihi lil 'ibad. Sungguh syariat yang sempurna ini, Islam ini, datang dengan bimbingan menghalalkan jenis jual beli dan membolehkan secara mutlak kepada hamba-hamba Allah. Silakan. Kecuali ya dan nas melarangnya. Sekarang belum menjelaskan tentang kemaslahatan di balik pembolehan tadi. Kenapa kok diperbolehkan? Belum menjelaskan istimalihi alal masalihi fi daruriyati wal hajiyati wal kamaliyati. Dikarenakan jual beli, dikarenakan perniagaan, perdagangan dan akad-akad yang lain itu mengandung kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. di semua sisi kehidupan mereka. Pada daruriyat, kebutuhan-kebutuhan primer mereka, kebutuhan pokok mereka terpenuhi dengan ini. Walhajiyat, kebutuhan-kebutuhan yang di atasnya primer, sekunder namanya, terpenuhi dengan ini semuanya. Bahkan walgamaliyat, kebutuhan kemewahan-kemewahan, terpenuhi dengan ini semuanya. Semua kebutuhan hamba, semua kemampuan hamba, dari mulai yang paling pokok sampai yang paling kuat, itu bisa terpenuhi dengan adanya prinsip ini. Diperbolehkannya akad jual beli transaksi untuk mereka selama tidak ada perkara yang haram. Yang primer seperti apa ini? Diperbolehkannya jual beli sembako. Sembako pokok ya. Kita kan di sembako. Kebutuhan inti boleh. Kebutuhan yang sekunder boleh. Yang mewah-mewah juga boleh. Diperbolehkan jual beli, dari mulai jual beli beras, gula, sampai jual beli apa yang mewah-mewah ini? Pesawat, jet pribadi, silakan. Emas berlian, monggo. Permata, silakan. Rumah gedung, silakan. Dari mulai kebutuhan yang sifatnya primer sampai yang kemewahan, itu didapatkan, diraih oleh seorang hamba dengan prinsip ini. Dipahami ya? Sehingga kemaslahatan mereka tercapai dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Bisa kita bayangkan kalau dibatasi. Oh, Islam membolehkan jual beli, tetapi khusus untuk kubur primer saja. Yang selain itu haram hukumnya. Ya bagaimana? Lek mangan beras tok ae. Nah, mangan segotok ya. Hah? Oh, yang primer itu paling gak kerupuk. Apa iki? Mak lasin ya, tahu tempe gitu. Oh, mau beli ayam, mau bikin ayam, ayam apa gitu. Oh, enggak boleh, Pak. Itu bukan primer. Itu sekunder, bahkan sebagainya itu agak mewah, hukumnya haram. Wah, haram enggak boleh mangan ayam ini. Nah, ya apa kepengen mangan daging? Oh, itu kemewahan, Pak. Enggak boleh, Pak. Haram, Pak. Kita bisa menderita di sini. Tergambar ya? Ketika diperbolehkan membeli, jual beli semua kebutuhan mereka tadi, itu menggambarkan jual beli dalam Islam membawa kemaslahatan yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperbolehkan dikarenakan mengandung kemaslahatan bagi hamba-hamba tadi dalam semua sisi kebutuhan mereka. Yang pertama. Yang kedua. Wa fasahat lil ibadi fasahan saluhat bihi umuruhum wa ahwaluhum wastaqamat ma'ayishuhum. Islam yang sempurna ini, bimbingan syariatnya, memberikan keleluasaan, kelapangan bagi hamba-hamba Allah. Dengan kelapangan yang dengan itu menjadi baik semua urusan mereka, semua kondisi mereka, dan menjadi istiqomah kehidupan duniawi. Luas, masya Allah. Di sini kan ini diantara sebab kenapa jual beli itu diperbolehkan, dimubahkan. Untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, bahkan untuk secara khusus kaum muslimin terkait dengan semua kebutuhan mereka, dan untuk melanggengkan, memperbaiki, menjadi bagus semua urusan mereka, semua keadaan mereka, dan ma'isyah mereka di dunia. Barakallahu fikum. Seperti yang dirasakan sekarang ini, orang bisa dengan tenang menjalani hidup di dunia ini dengan keadaannya masing-masing. Yang kaya bisa dengan harta benda yang dia miliki, yang di bawahnya, yang miskin, semuanya bisa. semuanya dengan prinsip satu, diperbolehkannya jual beli, perniagaan, transaksi dalam Islam. Sehingga diperbolehkan. Tiba misalnya, yang berikutnya lagi, beliau mulai lebih mendalam di dalam mengkaji prinsip Islam dalam berniaga. Beliau mengatakan setelah itu, qala rahimahullahu ta'ala, wa syaratati syari'ati fi hilli hadhihi al-asyai ar-ridha min at-tarafain. واستمار العقود على العلم ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. Sekarang bimbingan Islamnya, arahan-arahan Islamnya, rambu-rambu syariatnya terkait dengan bab perniagaan dan jual beli. Dan dikatakan boleh secara mutlak, bebas. Maslahat silakan, dalam semua hal silakan. Tapi ingat, Islam ada rambu-rambunya. Yang ini yang wajib diperhatikan. Belum mengatakan di sini, bimbingan Islam mempersyaratkan tentang halalnya poin-poin tadi. Sekian banyak poin. Untuk bisa menjadi perniagaan yang halal, perdagangan yang halal, yang mubah, membawa kemaslahatan, ada persyaratannya. Ini aturan Islam. Ini rambu-rambu Islam. Perhatikan. Yang pertama, ar-ridha min at-tarafain. Harus ada keridhaan antara kedua belah pihak. Ridha antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli harus sama-sama ridha. Ini disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda, innamal bay'u an taradhin. Sesungguhnya jual beli itu dengan dasar sama-sama ridha. Sama-sama ridha. Ini tetap dengan bimbingan syariat. Sama-sama ridha dengan rambu-rambu syariat. Kalau semata-mata sama-sama ridha mengadakan sebuah akad, belum tentu dikatakan halal. Khawatir ada orang yang mengadakan akad riba sama-sama ridha, itu tidak halal. Kenapa? Sama-sama ridha tapi melanggar syariat. Sehingga sama-sama ridha tetapi dengan rambu-rambu Islam. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jual beli itu dinyatakan sah. Dari sah itu muncul yang namanya halal, mubah, dan barokah. Ketika terjadi tarawin bainahuma. Harus sama-sama ridha antar keduanya. Berarti tidak diperbolehkan jual beli dengan cara memaksa. Tidak boleh. Ya. Maksa. Entahkan dia orang yang punya kuasa di situ. Atau dia punya power di situ. Atau dia orang yang semena-mena di situ. Ada orang yang punya barang bagus. Paksa. Ini. Saya beli. Ada sekian. Pokoknya. Ini tidak sah. Namanya bay'ul mukroh. Tidak diperbolehkan, dinyatakan tidak sah ketika ada akad jual beli transaksi orang yang dipaksa. Ada nggak ya di tengah-tengah masyarakat model seperti ini, maksa gitu, entah dia orang fulus, entah dia orang yang punya kekuatan, atau dia orang yang punya kuasa, maksa. Dukun, perusahaan ini standar Tuban, masya Allah. Tanah 1 meter tengah kota 2 juta 3 juta. Masalah. Hah? Tengah kota, Pak. Segitu. dipaksa wis. Iki perlu iki ngomong saya mau bikin mall di Tuban. Itu pun maksa anak buah. Siapa yang punya ini? Itu ada tanah lumayan dari 1 hektar. Sana dibeli 100 juta. Gelem gelem dipun. Cari orangnya dipaksa. Gini, harus gini. Hah, itu. Ini tidak apa. Kenapa? Tidak ada tarobin. Dia dipaksa untuk menjual dagangannya. Itu yang margin besar. Kata yang kecil. Tidak bisa. Ini namanya orang punya kuasa, ada orang yang punya kekuatan. Kepengen sesuatu, enggak pandang gede, enggak pandang kecil. Ngerti ada barang zen, dipaksa sama dia. Polpen kok api. Ya iya enggak semarang polpen, Pak. Ini polpen hadiah toko dulurku mari haji, Pak. Ini polpen ini benar, ini made in-nya enggak made in Tuban. Ini polpen made in UAI. Ini Emirat Arab ini, Pak. Tadu mune, ngimang ewu. Bol, tidak sah. Barak wajib. Dihami ya. Barak wajib. Ini menggambarkan tentang keindahan Islam. Jual beli itu bukan dengan cara pemaksaan. Jual beli itu bukan dengan cara semena-mena. Jual beli bukan dengan cara kewaliman. Jual beli bukan semi merampas haknya orang tidak. Tapi dengan enak, dengan nyaman. Ada tawar menawar. Barang ini harganya berapa? Saya bersedia berapa atau tidak? Nyaman, enak muamalahnya. Tidak boleh dengan cara memaksa. Itu kezaliman, itu semena-mena. Hati-hati, tidak barokah. Barakallahu fiik. Dipahami sama ya? Harus sama-sama ridho. Bagaimana kalau seandainya orang tadi terpaksa menjual barangnya? Boleh enggak dibeli? Bedanya apa ya? Yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, dia dipaksa oleh orang lain untuk menjual barangnya. Yang sekarang ini, dia terpaksa menjual barangnya. Boleh gak dibeli? No, paksa ya. Kan sama-sama paksa. Di sama ter beda ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau dipaksa, ada orang lain yang memaksa dia. Kalau terpaksa, kondisi dia, keadaan dia, yang memaksa dia untuk menjual barangnya. Beda. Yang kedua ini, hukumnya apa? Hukumnya diperbolehkan menurut pendapatnya Roji, insya Allah. Dan dianjurkan untuk harga standar. Itu untuk membantu orang lagi butuh. Jangan ambil keuntungan dalam kesempitan. Gitu. Dia baru beli mobil, Gres, Innova Hybrid, Zenik. Berkira-kira itu? Berkira-kira? Ya? Kok ngerti? Baik. Ginger lah ini dia. Ternyata kedarullah masyafa'an ada sebuah kebutuhan yang mendesak. Besar. Tidak ada uang tunai. Mau tidak mau. Terpaksa menjual Zeniknya. Biasanya itu kuahnya 600. Barang second. Ya gak sampai soal ini. Lah ini ya. Manfaat dari kondisi ini. Kadang orang saking butuhnya. Dia kepala segera laku. Second setahun itu paling enggak ya masih turun 100 lah, masih dikan angka 500 juta. Dikatakan dia sedang butuh-butuhnya, segera cair uangnya. Ya sudah Pak, tak ada tangan terus. Makanya mau dunia gitu. Ini para pemain-pemain tak ulak tau lagi, jos ini. Ya, dolmanya kan lumayan ya. Sak dolar tak kedipan 100 juta ya untungnya. Boleh enggak membeli dari dia? Boleh. Harga berapa? Harga berapa? Ketika dia menawarkan harga standar, ambil. Niatnya kita jangan semata-mata profit, jangan semata-mata laba. Memandang dia orang yang punya kebutuhan, ada hal yang mendesak dia, jangan malah diambil kesempatan untuk menjatuhkan dia, dibantu. Pak, kemurahan, Pak. Aku butuh duit. Iya, ngerti, Pak. Kemurahan, Pak. Ini standar pasarnya, Pak, masih 500 sekian. Jangan tentang aku gini, aku apa kakak, Pak. Tak beli ya. Iya, tak beli ya. Tak beli 475. Saya akhir batin ini saya akan kunjur ya. Tapi lumayan. Mulam, suan. Itu luar biasa. Tapi kalau memang dia menjual yang harga segitu, dan itu memang penawaran dia, yang ada masalah. Pendapat yang rajih, diperbolehkan. Itu malah membantu dia. Semakin cepat pelaku, semakin cepat, semakin bagus untuk dia. Untuk kebutuhan yang mepet, yang menimpa dia. Itu. Ini pendapat yang rajih. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi itu yang rajih. Di sini, ada sisi keindahannya. Apa itu? Membantu orang yang sedang membutuhkan. Makanya yang dianjurkan apa ini? Harga standar. Kalau dia mengrela ikhlas, dia ridho harganya di bawah standar, dan antum tidak maksa dia, antum bantu dia, izin. Bedakan antara jual beli karena dipaksa, hukumnya enggak sah, dan jual beli karena terpaksa. Yang ini diperbolehkan. Yang pertama, bahasa Arabnya bai'ul mukrah, tidak boleh. Kalau yang kedua namanya bai'ul muqtar, itu boleh. Bahasa Arab ini benar. Yang pertama. Yang kedua, ialah wastimarul 'uqudi 'alal 'ilm. Akadnya mengandung dasar ilmu. Yang pertama, ilmu tentang akad tadi. Pastikan akadnya itu mubah. Tidak ada unsur yang haram. Belum melanjutkan. Yang kedua, mengilmui tentang barang yang diakadkan. Barang yang diperjualbelikan. Barang yang transaksikan. Harus tahu. Tidak boleh majhul. Tidak boleh tidak jelas. Wa mawdu'il akad. Dan tema akadnya. Ini tema akadnya. Cash ataukah hutang? Cash ataukah nyicil? Terangkan semuanya. Dan hal-hal yang lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas. Barakallahu fikum. Ini ketentuannya. Semuanya transparan. Semuanya dengan dasar ilmu. Sedikitpun tidak boleh ada manipulasi. Atau rekayasa. Atau penipuan. Tidak boleh ada yang namanya horor. Serba tidak jelas. Serba mengandung spekulasi yang sangat tinggi. Apalagi ada unsur pertaruhan. Apalagi ada unsur perjudian. Tidak boleh. Jadi ketika Anda mengadakan akad, semua transparan. Bagaimana akadnya? Bagaimana sistemnya? Jelaskan semuanya. Jangan bla bla bla. Tidak cukup. Rinci semuanya. Ini jual beli barang ini. Sistemnya begini, begini, begini. Cara bayarnya begini, begini, begini. Rinci semuanya. Dan dipastikan semuanya tidak ada yang diharamkan dalam Islam. Baru boleh. Dipahami ya? Transparan. Terkait dengan barang yang diakadkan, yang ditransaksikan, harus maklum. Diketahui barangnya atau sifatnya, kriterianya, dan maklum pula penyerahannya, bisa diserahkan. Ini semuanya rincian terkait dengan tidak boleh ada unsur horor, jahalah dalam akad jual ini. Barakallahu fikum. Apalagi yang terkait dengan masalah ijarah, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, apalagi berkaitan dengan masalah syarikat, nah, bersyarikat berdua, ada saham-saham di situ, itu harus rinci, jelas disebutkan sistemnya seperti ini, rinciannya seperti ini, ketentuannya seperti ini, rinci dengan detail, semuanya ada ilmu. Jangan sampai Anda mau terlibat di dalam akad sebuah transaksi dalam kondisi Anda tidak tahu apapun terkait hal tersebut. Jangan, harus ala ilmu, minta keterangan. Ini aja anu nih, kerjasama bisnis. Piye modal 100. Terus diuntung gampang, ana untung dicai 10%. Ya wis, menurut ae. Gak ngerti iki. Iki kerjasama Pak dalam bidang apa, dalam bab apa, cara kerjanya bagaimana, ini aturannya bagaimana, perhitungannya bagaimana, nggak ada yang jelas. Pokoknya kau ngerti modalku 100 atau 10% menurut saya. Jalan pertama dapat 10% laporan labanya 10 juta, 4 juta. Ada random 1 juta kalau saya tanya, ada lagi dapat lagi labanya 5 juta, ada 500. Dan yang ketiga, maaf ada kerugian, impas, boleh laba. Dan berikutnya lagi, wafan, kolep, hilang modal. Baru ribut. Tuh, kok bisa begitu? Kenapa kau kolep? Bla bla bla bla. Oh, wah, mana uang saya? Ya jangan salahkan siapa-siapa. Lawang ada akad dari awal tidak jelas. Ini kerjasama dalam bidang apa, dalam perkara apa. Jangan mau. Jangan mau yang bodong-bodong kayak gini. Rinci. Harus rinci. Ditetelkan semuanya. Apalagi menjadi besar. Tahan ini. Ngerti ya? Contoh. Agar. Juga terkait dengan barang yang diperjualbelikan harus maklum, semuanya harus jelas. Ini barangnya. Nah, ketika barangnya banyak, ini samplingnya, ini contohnya. Nah, ketika terkait dengan urusan jual beli di online, jelas deskripsinya. Mudah-mudahan ya. Nah, soalnya kalau di online pak, barangnya welek di api pak. Mana ya? Barang kuil jadi gede. Cil di zoom sama dia. Nangge. Oh jadi ki, wah murah ki, wah barangnya apa ki? Oh, kau ini ni orang apa saya? Wah biasa saya 1 juta ki. Jois. Saya katakan dua ni, dua. Ya apa sih? Kok tahu beli kayak ini? Hati-hati, semua harus jelas, terutama terkait dengan performance harus jelas deskripsinya. Kita harus pandai dalam itu. Ini barang ini apa? Ininya apa? Rinci detail. Baru pesan. Ketika sampai sesuai dengan yang ada. Ini harus maklum. Semua harus transparan. Harus jelas. Tidak boleh ada tipu menipu, manipulasi, rekayasa, segala macam. Tidak boleh. Dipaham ya? Ketika aman dari semua tadi, baru dikatakan halal. Barakallahu fikum. Di sini harus ada kejujuran, harus ada amanah. Barakallahu fiikum. Ini secara umum terkait dengan ketentuannya. Yang berikutnya terkait dengan yang dilarang. Qala rahimahullahu taala wa man'at min kulli ma fihi dararun wa dhulmun min aqsamil maisir warriba wal jahalah. Bimbingan Islam melarang mengharamkan segala bentuk perniagaan, jual beli, transaksi, akad, sistem yang di dalamnya ada unsur kemadharatan, yang mengandung unsur kezaliman-kezaliman. Entah itu judi, perjudian, atau riba, atau jahalah, serba gak jelas. Ini gak boleh. Terkait dengan dharar, hal-hal yang memadharatkan, Rasul mengatakan dalam hadis hasan li ghairih, datang dari banyak sahabat dengan lafaz kata Rasulullah SAW, la dharara wa la dhirara. Dalam Islam tidak boleh tidak boleh ada hal-hal yang mengandung boror, mana bahaya. Wala wiroro, tidak boleh membahayakan orang lain dalam Islam. Itu kaidah umum. Berlaku dalam semua hal. Juga dalam hak jual beli. Ketika ada akad-akad yang mengandung unsur boror, membahayakan dirinya atau pembeli atau masyarakat, tidak boleh. Apa contohnya ya? Jual beli kok mengandung unsur boror? Boror pak, boror. Nanti ada boror, ada keboliman, ada judi, ada riba, ada jahara. Apa yang boror ini? Ini akan membahayakan. Apa? Petasan. Jual beli petasan. Masya Allah gitu ya. Membahayakan gitu ya. Iku gak kerasa nih, iku gak kerasa nih. Kalau terkait dengan individu, ini contoh ya dalam buku fikih. Sekarang mungkin gak ada realnya. Ketika ada seorang ibu punya anak, dia statusnya sebagai budak. Dulu budak kan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan membeli ibunya tanpa anaknya. Dulu zaman perbudakan enak pak, dia punya fulus dengan masuk ke pasar perbudakan zen, wah dijual sing ayure, gitu ya. Jadi sudah dibeli itu, terus kayak beli mobil gitu, gih berani biro, ayuh, sami nih, bisa tiba-tiba belikan dan boleh anda pakai dengan ketentuan kalau dia lagi gak hamil, harus menunggu satu kali haid untuk membersihkan rahimnya. Selebihnya halal bagi anda. Sudah mengambil kuliah ini tanpa akad pernikahan. Itu diperbolehkan. Jumlahnya bebas. Isikan 4. Ini budak, bebas. Dianjurkan untuk dibebaskan atau dinikahi. Dalam bab itu tidak boleh bagi anda beli ibunya tanpa anaknya. Anda memisahkan itu. Ini boror, mengandung kemadharatan terkait dengan ibunya mikiri anaknya atau anaknya kehilangan ibunya. Benar ya, Cik? Itu contoh zaman dulu. Oh, zaman sekarang. Contoh zaman sekarang yang mengandung boror adalah yang diistilahkan dalam buku fikih namanya ihtikar. Ihtikar, menimbun barang. Menimbun barang. Ya, itu dilarang dalam Islam. La yahtakiru illa asin atau illa mukti. Ya, tidak ada orang yang menimbun barang melainkan dia salah, dia bermaksiat. Menimbun barang. Ini ada perincian panjang, tak kasih silkulas saja. Yang tidak diperbolehkan terkait dengan apa menimbun barang adalah yang pertama yang ditimbun itu sembako. Bahan makanan pokok warga. Menimbun sembako. Yang kedua, dia menimbun barang dari barang-barang lokal. Wilayah dia. Jadi dia borong semua, dia beli semuanya, timbun semuanya. Yang ketiga, dalam rangka untuk menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini dilarang dengan riwayat di atas barakallahu. Apa alasannya? Memadharatkan masyarakat. Kita mikir, bisa bayangkan ada orang punya fulus. Yang menimbulkan kadang yang punya fulus. Uang kiri gak mungkin menimbul barang. Uangnya banyak. Nah, juragan Tuban ini. Dia kemudian membeli, memborong semua beras yang ada di Jawa Timur. Kalau perlu Jawa Tengah. Kalau perlu Sak Jawa. Borong semua sama dimasukkan dalam gudang dia semua. orang-orang kaya, mah bebas kata mereka ya, orang fulus. Timbun semuanya. Sehingga mengalami kelangkaan beras atau kelangkaan minyak goreng kemarin. Ya, mengalami kelangkaan apa namanya itu? Sembako ini. Beras, minyak, gula. Maksud LPG apa Bu? LPG apa Bu? Iya, sembakonya udah beda sekarang ya. Para kalau sampai ada kelangkaan. Orang mau gulung kuming mencari namanya beras mana habis beras. Orang sampai wah berebut membeli beras. Sekilo yang biasa cuma 10.000. 10.000 jadi 100.000 sekilonya itu. Tengah mati. Itu kan membahayakan masyarakat ada unsur boror adalah ya. Jangan mengatakan saya enggak mau beli barang haram, beras kan halal. Kecuali kalau saya menimbun homer, nah baru saya haram. Maksudnya beras juga barang haram. Bukan masalah berasnya, Pak. Tapi akad yang Anda lakukan itu mengandung unsur dharar, membahayakan masyarakat. Tidak boleh. Dalam Islam namanya ihtikar. Haram hukumnya. Begitu tertinggi, baru dia keluarkan beras pelan-pelan. Dengan harga? Dengan harga? Ketika itu. Dia beli kulaan harga cuma 8.000 per kilo. 10.000 lah. Dijaga 100.000 per kilo. Das. Das. Untungnya 10 kali lipat. Hal haram. Tindakan Anda haram. Dikecam dalam Islam. Dikarenakan Anda unsur boror. Anda memadorotkan masyarakat. Biasanya yang bergerak sampai ini. Yang berwajib. Dicari sopo pelaku ini. Ditangkap dia. Melanggar undang-undang dan melanggar syariat. Kenapa kok dilarang? Mengandung unsur boror. Kan gitu ya. Disinilah indahnya Islam. Melarang hal-hal yang mengandung unsur boror. Kalau dibiarkan, membahayakan umat. Ini yang kuat semakin kuat, yang miskin semakin kacau, semakin hancur. Kalau dibiarkan. Itu namanya bukan bimbingan yang mulia, bukan bimbingan yang indah, bimbingan yang memabarkan banyak orang. Ketika dilarang, itu menggambarkan betapa indahnya Islam. Tidak boleh mengadakan akad transaksi yang di situ ada unsur membahayakan orang lain, apalagi membahayakan masyarakat luas. Bagaimana kalau mengada kelangkaan beras misalkan di Jawa Timur, dia datangkan dari Cianjur. Dari luar. Wah sudah. Ada pos Gresikin. Jadi kan pos depan ya. Pos Gresikin. Datangkan beras dari Cianjur. Dijual di Jawa Timur. Dari Cianjur 10.000. Dijual sama dia sekitar 25.000. Boleh enggak? Boleh apa enggak yang ini? Kenapa kok boleh? Insyaallah. Jika ada kan tidak menimbun. Saya tidak menimbun. Yang menimbun Tuan Takrub Tuban yang tadi itu tidak menimbun. Dia yang mengambil semua beras Jawa Timur. Saya tidak menimbun. Saya mendatangkan dari Cianjur. Saya jual ke Jawa Timur supaya saya kasih langka. Cuman naik barang. Nah gitu ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Sangat dihancurkan ketika dia menjualnya dengan harga standar untuk membantu masyarakat. Ya ada labanya, teringat banyak dan membantu masyarakat. Ya pulaan 8.000, jual 10.000 untuk masyarakat. Bagus. Itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Masya Allah. Jadi anak-anak ini, boleh enggak pribadi, orang yang kaya pribadi, dia membeli beras dalam jumlah besar. Dan jumlah besar. Dia punya gudang, itu gudang muat 5 ton. Dia beli beras 5 ton untuk kepentingan dia dan keluarganya serta kerabatnya selama 2-3 tahun ke depan. Boleh enggak? Enggak boleh secara siapa ini? kira-kira satu orang beli 5 ton beras, membuat goya pasar enggak? Loh, baru ngomong ke. Kok kenapa dikatakan tidak boleh? Kan tidak membahayakan masyarakat. Loh, tadi cerdas, sekarang boleh gak ini? Kita bicara pandangan syariat, mungkin pandangan pemerintah dilarang. Cakai di 5 ton gitu. Jawabannya boleh. Satu, tidak mengganggu atau merubah pasar. Yang kedua, itu untuk kepentingan pribadi, tidak dijual kembali. Yang kedua, dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika selesai perang Khaybar, kamu mendapatkan ghanimah banyak berupa kurma. Karena Yahudi Khaybar memiliki rasa kurma yang sangat banyak. Itu kurma melimpah. Beliau ngasih nafkah masing-masing istrinya selama setahun. Saking banyaknya kurma. Nih, nafkah selama setahun. Masing-masing tahun, dunia sembilan istri, tahun masing-masing pribadi. Itu kan banyak sekali. Diperbolehkan, dikarenakan bukan untuk dijual kembali. Tapi intinya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Yang gak boleh ketika ada unsur borong. Difahami ya? Intinya adalah ketika dilarang, itu menunjukkan indahnya Islam. Islam tidak menghendaki hal-hal yang menyusahkan masyarakat. Yang kedua, kezaliman. Dalam bimbingan Islam, tidak boleh diharamkan, dilarang segala bentuk perniagaan, jual beli, akad, transaksi, sistem yang mengandung unsur kezaliman. Membolimi orang lain adalah ya. Boleh enggak boleh secara umum, membolimi hartanya orang enggak boleh, membolimi kehormatan orang juga tidak boleh, membolimi darahnya orang apalagi. Haram yang enggak boleh. Kita qulma, fa inna dhulma wa dhulumatun yawmul qiyamah tadabbur. Hati-hati kamu dari kezaliman. Kezaliman, kegelapan, demikian gelapan dari kiamat. Itu meliputi semua hal, termasuk zalim dalam bab akad jual beli. Apa itu dengan zalim itu? Contohnya dia membolehkan orang lain dalam bab jual beli. Contohnya gimana ini? Hah? Riba lain lagi. Nanti akan dibahas tentang riba. Riba itu aja sebenarnya. Apa contohnya? Akad jual beli yang mengandung unsur kezaliman. Emang haram kredit. Ya, jangan bikin contoh, ada perinciannya itu. Yang jelas zalim gitu loh. Barang yang dijual enggak sesuai dengan deskripsi. Ya, bisa. Apa bahasanya yang tepat ini? Ada unsur penipuan. Penipuan itu mau berlimi zalim dalam perkara itu. Sing liyane. Lah iya bendina dodolan kok. Lah iya sak iki karep dhewe. Di antara contohnya adalah Anda membeli sesuatu yang sedang diakad beli oleh saudara. Ini teman kamu lagi akad jual beli sama beli sekarang. Lagi akad, kamu serobot. Terus aku yang tuku. Aku yang beli. Ini mau beli orang tersebut. Kezaliman akan mendatangkan rasa kebencian, permusuhan. Pasti. Atau menjual sesuatu yang sedang diakad jual oleh orang lain. Si fulan sedang menjual barang kepada si Allah. A, jual ke B. Lagi proses akad. Ini masuk, wis, aku wis kedol. Tak jual sama kamu sekian, murah. Enggak boleh. Ini membolehi. Membikin muncul permusuhan, kebencian, di antara mereka semua barakallahu fikum. Apapun bentuk kezaliman pada perbuatan. Dipahami ya? Ketika dilarang menunjukkan itu indahnya Islam. Islam dalam berniaga tidak boleh ada unsur mengzalimi orang lain sedikit. Judi, apa ya judi ya? Haram. Ya, itu dinaskan dalam ayat tentang haram perjudian. Apapun bentuk perjudiannya. Dari mulai judi-judi yang jadul-jadul sampai yang sekarang-sekarang ini. Yang offline sampai yang online. Semua bentuk judi diharamkan dalam Islam. Dengan nas ayat. Itu akhlaknya orang-orang jahiliyah. Enggak boleh. Yang namanya judi itu ketika orang yang masuk dalam akad tadi. Itu dihadapkan pada kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya judi. Itu bobek kaidah mengetahui ini judi. Orang yang masuk di dalamnya, mungkin untung, mungkin rugi. Kalau untung dua-duanya, bukan namanya judi. Menguntungkan. Kalau rugi semuanya, ya bodoh, jangan masuk ke situ. Oh, rugi kabeh kok malah masuk ke sana. Karena begini. Kalau untung atau rugi. Untung atau rugi. Antara dua, kemungkinan ini, dua opsi ini, namanya judi. Dan itu masuk dalam semua sisi-sisi kehidupan. Barakallahu fikum. Ada maisir. Contohnya sangat banyak. Tadi asuransi. Asuransi bisnis. Ada asuransi subsidi. Ada asuransi sosial. Ada namanya apa? Yang dikatakan haram ialah asuransi berbasis bisnis. Yang diperbolehkan. Alasannya memakan harta orang dengan cara yang batil. Yang kedua perjudian, sponsor yang sangat tinggi. Entah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi otomotif, asuransi semua asuransi dengan basis bisnis itu diharamkan dalam Islam dikarenakan ini ada unsur perjudian padanya. Dan yang kedua memakan harta orang dengan cara yang batil. Membolehkan orang lain. Orang yang masuk pasalnya mungkin untung mungkin rugi. Barakallahu fikum. Iya. Enggak boleh. Enggak boleh. Nanti aja tanyanya, Pak. Kalau dibuka pertanyaan sekarang nanti malah enggak selesai. Nanti aja tanya ya. Semuanya ada unsur judi. Masuk juga ya. Apalagi yang wow, baik judi-judi yang ada itu. Dan biasanya ya pertama dibikin menyenangkan untung besar, oh senang begitu udah masuk rugi sudah ditekuk sama mereka semua. War riba yang ada unsur ribanya punya haram tegas dengan ayat haram riba. Wal jahalah atau akad jual beli yang mengandung unsur jahalah serta nggak jelas ini namanya gharar. Dibukan dalam hadis, nahan Nabi SAW al-bai'il gharar. Rasul melarang semua jual beli, transaksi, akad yang mengandung unsur gharar. Sebab tidak jelas. Tidak jelas akadnya, tidak jelas barangnya, tidak bisa diserah terimakan. Sebab tidak jelas. Ini semuanya diharamkan dikarenakan ada unsur mafsadatnya. Kalau dibiarkan, kalau diperbolehkan, rusak yang namanya muamalah, rusak yang namanya perniagaan. Dan itu enggak indah. Ketika dilarang poin-poin tadi, menggambarkan indahnya Islam. Ketika yang diperbolehkan, hal-hal yang positif, menggambarkan indahnya Islam dalam berniaga. Maka masing-masing muslim harus berniaga dengan rambu-rambu Islam. Dikasih keleluasaan, dikasih kebebasan, ranah yang sangat luas-luas-luasnya, tapi jangan lupa ada rambu-rambunya. Ingat, jangan boror, jangan bolin, jangan judi, jangan riba, jangan serba tidak jelas. Ketika semuanya aman, insyaAllah ta'ala akan mendatangkan keberkahan pada rezeki kita, usaha kita, hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan tadi, duniawiyah kita akan menjadi barokah, muamalah menjadi bagus, interaksi dengan sesama juga baik, dan satu sama saling membutuhkan, saling memberikan faedah dengan cara yang benar, dengan bimbingan syariat. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ini riba lah gampang tuh contohnya. Riba, apa ya? Dipahami kan riba ya? Paham ya? Cicilan tadi, kredit, tetapi dengan denda. Ketika Anda bisa bayar, hangus, diambil alih oleh debt collector. Itu enggak boleh. Kalau semata-mata kredit, tidak boleh. Tapi ketika ada ketentuan A, ketentuan B, segala macam, tidak diperbolehkan. Leasing, jika demikian, tidak diperbolehkan. Ada unsur riba bahasanya. Atau riba-riba yang wadih itu. Riba konvensional. Riba dalam tanda kutip menggunakan nama syariat. Semua yang namanya riba, ya riba ya. Terkadang mana jahalah. Apa contohnya saya? Nanti itu. Jual beli yang dalam perut janin. Ada kambing. Kambingnya bunting. Yang diakatkan yang mana? Yang dalam perutnya itu. Saya jual janin di kambingku ini harga sekian. Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak tahu ini. Lahirnya mati atau kehidup. Laki. Jantan atau kebetina. Tidak tahu. Apalagi yang diperjual itu bukan janinnya. Anak dari bakal janin. Nah, itu lebih tidak tahu lagi. Itu namanya habarul habala. Atau punya haram. Gitu ya. Atau jual beli yang enggak diketahui. Jual kalau banyak jual kucing dalam karung. Adalah ya jus, namanya majhul. Enggak bisa lah ya. Dan ragamnya sangat banyak sekali dalam bab jual beli barakallahu fikum. Contoh ini lumayan dalam bab pertambakan. Apa hukumnya jual beli ikan dalam empang? Jangan punya tambak nih, tambak bandeng, setekar, waktunya panen. Apa hukumnya jual beli ikan di empang? Yang ikan yang ada di empang 1 hektar ini bandeng ini saya kasih harga 100 juta. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa nggak boleh? Gak jelas ya. Gak mungkin dengan pengalaman gitu 1 hektar ketemunya sekian kilo, sekian kintal, sekian ton. Mungkin gak? Saya katakan mungkin gak ada pengalaman seperti itu. Nah, insyaallah. Ya khair insyaallah. Nah itu banyak waktu yang lain. Mungkin secara estimasi dari pengalaman yang ada 1 hektar yang ketemunya ada 20 ton pasir panen loh nanti baik ternyata jawabannya mati kecil dikarenakan cuaca macam-macam kagak nggak boleh ya nggak boleh apa rasanya jahalah tidak ada kejelasan di situ sehingga mengandung unsur perjudian di situ mungkin Anda untung mungkin Anda rugi apa hukumnya jual beli yang ditambak dengan sistem sampling. Tambaknya 1 hektar. Apa ya? Gede ya? Tambak udan. Windu. Sekarang disini sedang windu. Ya, panam. Windu disini. Tiger ini. Kan sampling. Diturunkan alatnya. Dinaikkan. Ada udang. Dalam rangkap dihitung untuk dikasih tahu berapa stesnya. Dihitung set old stes 40. Semua yang ada di tambak saya 1 hektar ini stesnya 40, saya jual sekian. Paham ya stesnya? Udah kalau stes tadi 1 kilo isinya 40. Stes 40. Kalau berarti udah yang kecil berarti sedang. Kalau stesnya 20, jumbo. Yang belum ngerti dunia pertambakan dia tahu. Nah, semakin kecil stesnya semakin gede. Artinya satu kilo isinya sekian. Pas kebetulan pas yang naik di anunya itu diangkat gede-gede, dihitung sesnya 20. Murah mahal kan ini? Mahal. Windows semakin gede semakin mahal. Ses 20 mahal banget ini pak. Apalagi ini menggunakan dolar. Misalkan pas angkanya menyentuh 1 kilo, misalkan 500.000. Sepakat pak? Saya jual 1 hektar ini semuanya ses 20. Harganya 500 per kilo. Deal, langsung dipanen. Ya gak mungkin langsung dibayar. Itu kan sesnya kan. Dipanen dengan ketentuan semua hasil panen dihargai ses 20. Satu kilonya 500. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa gak boleh? Nah, ada ikhtilaf di antara ahli fikih itu banyak. Boleh. Sembling itu mewakili enggak? Loh, ya enggak tahu. Jangan pakai kaidah lagi, ini terapan langsung. Selama mewakili, itu kan teori. Langsung terapannya. Mewakili enggak sembling ini? Hal jawab, lah. Lah, enggak menjamin. Maka kalau langsung dengan akademikan tidak diperbolehkan, dikarenakan sama. Jahalah. Kalau jahalah ada unsur apa ini? Ada unsur perjudian. Mungkin untung, mungkin rugi. Sekarang bagaimana ada orang yang punya tambak udang ini? Tambak udang ini. Semua yang ada di tambak saya udang 1 hektar ini saya jual kepada Anda 1 kilonya 80.000. Ses berapapun. Silakan Anda panen, ditimbang berapa ton dikalikan 80.000. Boleh enggak? Kenapa kok boleh? Apa yang jelas? Lebarannya? Nah, masya Allah, mulai cerdas-cerdas ini. Alhamdulillah. Boleh dikarenakan dipanen terlebih dahulu. Berapa kilo? Sekilonya dihargai 80. Ketika Anda sepakat, tidak ada masalah. Yes ya? Masih gini. Intinya apa? Intinya semuanya harus jelas, harus gamblang, harus amanah, harus jujur, sama-sama ridho, halal. Maka akan membawa keberkahan dalam perniagaan. Jadi ada unsur boror, ada kompoliman, ada perjudian, ada riba, ada jahalah, ada penipuan, dan segala macamnya, tidak bakal boror. Dan itu jadi cam dalam Islam. Prinsip inilah saya lagi yang membuktikan bimbingan Islam terkait dengan bab ini sangat indah, sangat agung, sangat mulia, dan membawa rahmat dan maslahah. Barakallahu fiikum. Lalu mengatakan di akhir pembahasan, faman ta'ammala al-mu'amalat syar'iyyah. Siapa saja yang mencermati muamalah-muamalah yang dibimbingkan dalam syariat, muamalah syariat, ra'a irtibathaha bi salahi diri wa dunia. Dia pasti akan menyaksikan keterikatan muamalah itu dengan maslahat duniawi dan agama. Ketika muamalah sesuai dengan bimbingan syariat, pasti ada maslahat dunianya dan sekaligus agamanya. Wa syahida lillahi bi syi'atir rahmah wa tamamul hikmah. Dan sebagai seorang mukmin dia akan bersaksi Allah jalla wa ala zat yang maha luas rahmatnya dan maha sempurna hikmahnya. Ini rahmat Allah jalla wa ala semata. Haitsu abaha subhanahu li 'ibadihi jami'a thayyibati min makas wa maqa'id wa masyarib wa turukul manafi' al-munawwama al-muhkamah. Dia akan bersaksi yakin beriman Allah zat yang maha rahmat, maha luas rahmatnya, maha hikmah. Sebab Allah jalla wa ala memubahkan, membolehkan untuk hamba-hambanya semua yang thayyib-thayyib, semua yang bagus-bagus, semua yang halal-halal, baik usaha, makanan, minuman, atau beragam manfaat-manfaat yang teratur, yang ada rambu-rambu. Sehingga banyak faedah. Di sisi menambah iman kita, menambah kokoh keimanan kita kepada Allah Taala, Zat yang Maha Rahmah, Rahman, Rahim, Zat yang Maha segala-galanya, kepada hamba-hambanya. Yang kedua, semakin mantap dengan Islam yang kita peluk selama ini, agama yang begitu indah, begitu bagus, begitu mulia, bimbingannya indah, bimbingannya mulia. Yang ketiga, membawa kemaslahatan dunia dan agama kita. Barakallahu fikum. Maka yukhanna fitina azzaikumullah, pesan yang diinginkan sekarang adalah semakin bersemangatlah di dalam menimba, mengkaji Islam yang mulia ini. Supaya semakin mantap keislaman kita, iman kita. Yakini agama kita benar, agama kita terbaik, agama kita bermaslahat. Bimbingan-bimbingannya agung, mulia, semuanya indah. Ingat ketika sesuai dengan rambu-rambu Islam. Yang kedua, sebagai seorang tajir yang bergerak dalam dunia perniagaan, perdagangan, hendaknya Anda berdagang setelah awal disambi, sambil memperlihatkan kepada kaum muslimin, kepada hamba Allah, bagaimana indahnya bimbingan Islam dan berniaga. Anda berniaga dapat fulus. Anda berniaga untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Sampaikan Islam, dakwakan Islam melalui perniagaan Anda. Dan itu yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ketika mereka datang ke mancanegara, mereka berniaga, mereka berdagang, bukan semata-mata dagang, tapi menampilkan indahnya Islam, mengenalkan indahnya Islam dengan perdagangan itu. Barakallahu dalam sejarahnya Indonesia Raya kan katanya begitu ya, Islam masuk ke Indonesia Raya melalui para pedagang-pedagang dari Hidung Mancung. Bukan mata sipit ya, itu manjung, barakatikum, dan dengan itu Islam menyebar. Dikarenakan mereka tidak semata-mata berdagang, tapi mereka menampilkan, ya menampilkan indahnya Islam dalam berdagang. Maka jadilah tajir, tajir Muslim yang beretika. Berharap menjadi tajir, tajir ahli jannah, insya Allah. Dunia dapat, rezeki dapat, halal, thayyib. Agama terjaga, surganya juga diraih. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Semoga manfaat. Saya cukup sekian. Sudah menjelang maghrib, diteruskan insyaallah pada maghrib sejenak. Dan bagi yang mengajukan pertanyaan, bisa diajukan. Wallahu a'lam bishawab.